ورحمه وبركاته الحمد لله العلي القدير والصلاه والسلام على النبي البشير النذير وعلى اله واصحابه الذين سلكوا طريقه المنير اما بعد فيعبد الله حمدا الله saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir akidah pada siang hari ini berbicara tentang salah satu kaidah yang berkaitan dengan akidah Islamiyah, yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal perbuatan. Ketika kaum muslimin di dunianya memberikan kontribusi yang terbaik dalam hidup ini untuk Islam, untuk bangsa dan negara, untuk alam semesta, maka pahalanya juga besar. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sebaliknya, ya ibadallah, ketika manusia berbuat kerusakan di muka bumi, ketika manusia menakut-nakuti manusia yang lainnya, ketika manusia menjadikan orang lain tidak tenteram, maka siapapun pelakunya mereka akan mendapatkan azab dari Allah di dunia dan di akhirat. Dikatakan azab di akhirat memberikan pemahaman pada kita bahwasanya hukuman yang berat di dunia itu tidak menghapuskan siksaan Allah yang lebih berat di akhirat nanti. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Ma'idah, surat nomor 5 ayat 33, dan nanti diperjelas lagi sampai ayat 34. Allah berfirman, innama jazaa'u alladheena yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adabun 'adzim. Ibadallah, ayat ini berbicara tentang balasan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Di dalam terminologi agama, kejahatan ini disebut al-khirabah. Balasannya, saudara sekalian, adalah pertama dibunuh, yang kedua disalib, dan yang ketiga dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan yang keempat diasingkan dari tempat tinggalnya. Marilah kita tadaburi, kita renungi ayat ini sekaligus memperbarui keimanan kita kepada Allah, betapa Islam benar-benar menjamin keamanan umat manusia di dunia dan di akhirat. Siapapun orangnya, siapapun pelakunya yang merusak ketentraman umat manusia, sanksinya berat, tidak hanya dibunuh tapi juga harus disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan diusingkan atau diasingkan dari tempat kediamannya. Ini sudah berlaku kalau mereka masih hidup. Saudara sekalian, hukuman ini sebelum ditegakkan, sebelum dilaksanakan, ada syarat. Kenapa hukuman yang seberat itu harus ditimpakan pelaku-pelaku kerusuhan di muka bumi ini? Jawabnya, saudara sekalian, karena mereka memerangi Allah dan Rasulnya. maka bunyinya innama jazaul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sungguhnya balasan hukuman orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yus'auna fil ardi fasada, dan berjalan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di muka bumi, balasannya hanyalah ayyuqtalu, mereka harus dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Dan yang keempat, au yunfau minal ardh, atau mereka diasingkan dari tempat kediamannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Al-Quran meredaksikan dalam ayat ini dengan istilah memerangi Allah dan Rasulnya? Saudaraku, mereka tidak memerangi Allah dan Rasulnya dengan senjata, bukan juga dengan bom dan dengan alat-alat yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mereka disebut memerangi Allah dan Rasulnya? Jawabnya, mereka disebut memerangi Allah dan Rasulnya karena mereka memerangi syariat Allah, memerangi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemerintahan yang berhak menghukum dengan hukuman yang keras ini syaratnya adalah pemerintahan yang menegakkan syariat Allah, bukan menegakkan syariat dari hawa nafsunya, aturan dari kepalanya yang terbatas, yang sangat mungkin banyak kesalahan-kesalahan karena aturan itu didapatkan dari keterbatasan otak manusia. Jadi pelaku-pelaku itu berhak dihukum secara berat ketika pemerintahan di dunia ini menegakkan syariat Allah. Maka disebut mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Kenapa disebut memerangi Allah dan Rasulnya? Pertama, karena mereka telah memerangi hamba-hamba Allah yang memimpin di dunia ini, yang menegakkan syariat Allah, sehingga sama dengan memerangi Allah. Yang kedua, karena mereka memerangi negara di mana negara itu menegakkan syariat Allah, sehingga sama saja dia memerangi syariat Allah. Yang ketiga, karena mereka memerangi, menteror orang-orang rakyat yang sudah benar-benar sadar pentingnya syariat Allah, maka disebut yuharibunallah wa rasulah, mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak benar dan tidak adil kalau ada pemerintah di dunia ini tidak mau menegakkan syariat Allah, membangkang bahkan memerangi syariat Allah, tetapi ketika ada orang berbuat kerusuhan di muka bumi maunya menggunakan hukum Allah, sehingga hukum Allah hanya digunakan untuk kepentingannya. Ini tidak boleh. Jadi yang terjadi kadang-kadang di dunia ini, justru orang yang ingin menegakkan syariat Allah dituduh sebagai perusuh, padahal yang menegakkan syariat Allah adalah mereka orang-orang yang, saudaraku sekalian, ya, menyampaikan rahmat Allah. Karena syariat untuk rahmat, bukan sesuatu yang menakutkan seperti yang dipahami oleh orang yang tidak paham Islam. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Jadi jangan dibolak-balik sesuai dengan hawa nafsu. Yang ingin menegakkan syariat Allah disebut perusuh, yang menentang ajaran Allah disebut demokrasi, mengikuti hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai seperti ayat kemarin surat Al-Hajj yang sudah kita sampaikan pada bulan-bulan yang lalu, bahwasanya di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepi, di tepi. Kalau Islam itu cocok dengan dirinya, tenang, senang, diambil itu Islam. Tetapi kalau Islam menurut hawa nafsu mereka tidak sesuai dengan dirinya, bahkan membuat repot menurut dia, maka Islam ditinggalkan. Orang yang seperti ini disebut oleh Allah ya'budullah ala harf, menyembah Allah di pinggir. Namanya di pinggir, disegol dikit dan jatuh, sudah Islam lagi. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi. Jika dia mendapatkan kebaikan, ya, maka dia tenang, mau dia mengambil Islam. Tetapi ketika dia ditimpa fitnah, maka kembali murtad lagi, kufur lagi bersama orang-orang kafir yang lainnya. Kembali kepada pembahasan ayat 33 sampai 34 dari surat Al-Maidah. Jadi begitulah saudaraku sekalian, beratnya hukuman orang-orang yang berbuat kerusuhan di muka bumi. Di dalam terminologi agama, mereka ini didefinisikan adalah, mereka adalah golongan, ya, yang terorganisir keluar untuk menentang pemerintahan Islam yang sah, yang menegakkan syariat Allah. Dan mereka mengancam, yang pertama, arwahum, mengancam nyawa umat manusia, nyawa kaum muslimin, nyawa rakyat yang diberikan rasa aman oleh negara Islam. Jadi bukan hanya orang Islam saja, termasuk non muslim apapun agamanya, ketika dilindungi oleh negara Islam, mereka tidak boleh disakiti, apalagi diteror. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ada zimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Inilah Islam. Tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang, kalau syariat tegak, yang non muslim terzalimi. Ini orang yang tidak paham Islam. Ketika syariat Islam ditegakkan karena rahmat buat alam semesta, yang non muslim pun diberikan perlindungan. Pertama nyawanya, kedua amwalahum, harta bendanya, ketika hormatihim, kehormatannya. Subhanallah. Itulah indahnya Islam, saudara-saudara sekalian. Dinikmati bukan hanya oleh kaum muslimin, tapi juga dinikmati seluruh umat manusia. Maka umat Islam yang menegakkan syariat Allah disebut khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang ditampilkan untuk linnas. Linnas, nas artinya semua manusia, tidak hanya orang beriman saja. Ayat ini tidak bisa terlepas dari kajian fikih, meskipun pelajaran kita pelajaran akidah. Karena tadi berbicara tentang hukuman di dunia, selain nanti di akhirat. Oleh karena itu, madhab Hanafi, yang kedua madhab Syafi'i, yang ketiga madhab Hambali berpendapat. Karena tadi ayatnya diredaksikan dengan kata au, huruf au. Au itu artinya kan atau. Bapak ibu sekalian, kalau disebut atau, itu semuanya diambil atau dipilih salah satu, Bapak ibu. Pak, Bapak kalau mau mengawini Zainab atau Fatimah atau Khadijah, Bapak kawini semua atau salah satu? Salah satu, gak berani Pak ketiganya Pak ya, salah satu. Nah, madhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Hambali mengatakan, kalau perusuh yang meneror manusia itu, dia melakukan pembunuhan saja, tidak mengambil harta bendanya, membunuh orang saja, maka hukumannya adalah dibunuh, yuqtal. Kalau dia tidak membunuh, hanya mengambil harta bendanya saja, maka hukumannya adalah dipotong. Kalau mereka tidak membunuh dan juga tidak mengambil harta bendanya, cuma nakut-nakuti saja, seperti yang meneror bis, ya, orang yang meneror di sini ada bom, tetapi kenyataannya tidak terjadi. Orang yang seperti itu walaupun tidak membunuh, Walaupun juga tidak mengambil harta bendanya, orang tersebut harus diasingkan, diisolir, supaya tidak ya membuat resah masyarakat. Subhanallah. Menakut-nakuti saja, tidak membunuh, tidak mengambil harta benda, itu dalam itu sudah dihukum dengan hukuman yang berat, yaitu diasingkan dari tempat tinggalnya, supaya tidak bisa memengaruhi orang lain dan tidak meresahkan. Sehingga saudara sekalian, lagi-lagi tidak ada alasan bom-bom atau teror-teror itu dialamatkan kepada ajaran Islam atau kaum muslimin yang komitmen dengan ajaran Islam. Jangan-jangan saudara sekalian ya, yang terjadi adalah belum apa-apa, lagi-lagi yang tertuduh selalu namanya Nur. Namun Nur, kenapa tidak James, David, Bush itu namanya? Kenapa harus Nur? Tiba-tiba enggak juga. Akhirnya cari Nur-Nur yang lain. Ini bapak-bapak kasihan kalau punya anak Nur. Saudara sekalian, hafizakumullah. Saking beratnya hukuman orang-orang yang menteror, yang bikin rusuhan di muka bumi, sampai redaksinya menggunakan redaksi yang berat. Allah tidak mengatakan yuktalu, tapi yukottalu, dari kata kottala yukottilu takdilan. Allah tidak mengatakan yusladu, tapi yusolladu. Allah tidak mengatakan tukpau, tapi tukotok. Ini memberikan pemahaman pada kita, karena di dalam Islam, di dalam kaidah tafsir atau kaidah bahasa Arab, ada ungkapan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kata yang susunan hurufnya lebih banyak, itu maknanya lebih mendalam, lebih mencekram daripada kata yang susunannya yang punya cuma sedikit. Karena yukottalu ini ditambah dengan huruf syiddah. Kontala ada sidanya, taknya di dua. Jadi sebenar-benarnya dibunuh, sebenar-benarnya disalib, sehingga orang itu jera tidak lagi berani berbuat ya, kejahatan seperti itu. Jadi yang masih hidup ya, berpikir saja takut apalagi melakukannya, karena disalib. Ini yang terjadi di negara-negara yang mengamalkan syariat Allah. Begitu ada perampok memperkosa, mengambil hartanya, membunuh, setelah di penggal lehernya, kemudian digantung di tiang di depan masjid atau di pinggir jalan, sehingga orang tidak berani berbuat seperti itu. Tetapi negara yang tidak mau mengamalkan syariat Islam, bom itu terus menerus mengancam sebagai ya, peringatan dari Allah, karena berani menentang syariat Allah, membangkang syariat Allah. Kita tidak tahu lagi kapan ada bom meledak lagi, meskipun kita tidak menentang sama sekali. Tetapi selama orang menentang ajaran Allah, maka sama saja dia memerangi Allah. Makanya di dalam Islam, orang yang menegakkan ekonomi dengan riba, Allah katakan fa'danu fi harbi minallah. Mereka itu sama saja mengumumkan perang melawan Allah, karena sistem ekonominya menentang Allah. Sama dengan sistem sosial dan masyarakat yang menentang Allah, maka Allah turunkan itu musibah yang bertubi-tubi. Saudara sekalian, bandingkan dengan seorang kepala negara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan nyawa manusia, saudaraku, nyawa binatang saja dijaga. Kisahnya adalah ketika ya, di Dinasti Umayyah dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimallah wa radhiyallahu. Beliau seorang yang adil, yang menegakkan syariat Allah. Itu saudara sekalian, yang pertama adalah kita bicara tentang al-amnul iqtisadi, keamanan atau kesehatan ekonomi. Di dalam riwayat, dalam tarikh dikatakan sampai-sampai di zaman puncak kejayaan beliau, tidak ada rakyat yang berhak menerima zakat. Kenapa Bapak Ibu kok tidak berhak menerima zakat? Masya Allah. Kemudian amannya luar biasa. Sampai suatu saat seorang alim, seorang syekh, ketika mendengar ada binatang ternak yang diterkam oleh serigala, seorang yang alim ini punya firasat. Ini malam ada apa? Malam ini malam bulan purnama, bulan terang. Kok ada binatang ternak yang diterkam oleh serigala. Ini pasti ada kejadian yang luar biasa yang tidak terjadi sebelumnya. Jadi seorang yang alim punya firasat. Betul ya ibadallah, pagi-pagi mendengar berita bahwasanya Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Pemimpin yang saleh, pemimpin yang menegakkan syariat Allah, tidak hanya memberikan aman kepada manusia, tapi binatang-binatang juga diberikan keamanan oleh Allah. Sebaliknya, ketika pemimpin tidak menegakkan aturan Allah, ya ibadallah, jangankan binatang, manusia juga nyawanya murah. Oleh karena itu, saudara sekalian hafizakumullah, tegaknya syariat Allah itu kewajiban seluruh kaum muslimin yang setiap sholat berikrar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan li demokrasi, bukan li hak asasi manusia, bukan li selera bangsa asing, bukan li selera LSM. Tetapi hidup kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita lillahi rabbil alamin. Saudaraku, ayat ini ditutup dengan firman Allah, dzalika lahum khizyun fid dunya. Orang yang berbuat rusuh tadi itu hina di dalam kehidupan di akhiratnya, walahum di dalam kehidupan dunianya, walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Inilah yang dikatakan ulama tafsir bahwasanya setelah dia dipenggal lehernya karena membunuh orang, membom orang dan sebagainya, maka di akhirat tetap diazab oleh Allah. Ini yang saya katakan tadi dalam mukadimah, bahwasanya hukuman yang diterima di dunia tidak menghapuskan azab Allah di akhirat. Menggambarkan betapa besarnya dosa orang-orang yang membuat kerusuhan di muka bumi ini. Subhanallah. Tetapi terakhir harusnya ada pengecualinya. Illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang bertobat. Kau melihat takdiru alaihim sebelum kamu berkuasa atas mereka. Artinya sebelum kamu menangkap mereka. Jadi pelaku-pelaku itu seandainya tobat sebelum tertangkap oleh yang berwenang, maka mereka insya Allah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Pengampun dan Rahim, Maha Penyayang. Terus sekalian, dari penutup ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bukankah membuat kerusuhan tadi itu dosa besar? Menteror itu dosa besar. Tetapi kenapa Allah menerima tobatnya? Jawabnya adalah, inilah harga daripada sebuah tobat. Betapa mahalnya tobat itu, sehingga Allah menghargainya. Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Subhanallah, betapa sayangnya Allah. Makanya tadi ayatnya kan penutupnya Ghafur dan Rahim, Pengampun dan Penyayang. Artinya sebesar apapun dosa manusia, ya, ketika dia bertobat dan sebenar-benar ditobat sebelum terhukum, sebelum tertangkap tadi itu, maka Allah akan mengampuni. Dengan demikian, jelaslah bahwa tobat di dalam Islam itu sangat mahal. Sangat mahal. Yang kedua, saudara sekalian, ayat ini adalah memberikan tasyji, memberikan motivasi agar orang-orang yang belum bertobat itu segera bertobat. Segera bertobat. Jangan tobatnya karena paksa, tapi benar-benar sadar betul bertobat sehingga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan dalam terminologi agama, al-islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. At-taibu min dzambihi kama la dzambalah. Orang yang bertobat yang sudah meninggalkan dosa-dosanya itu seperti orang tidak punya dosa. Terakhir Bapak sekalian, Allah mengetahui pintu hati manusia. Sehingga hukum dalam Islam itu, atau Allah ketika berkomunikasi dengan hambanya, tidak menggunakan satu pendekatan. Manusia-manusia yang tidak berhenti dalam kezalimannya, dalam kejahatannya, kecuali dengan hukum yang tegas itu, maka harus dengan hukum yang tegas. tetapi manusia yang bisa diberikan nasihat dengan sentuhan-sentuhan rohani, sentuhan-sentuhan yang lembut, yang menembus dimensi hatinya. Maka cukup diceramai, cukup dinasihati, tidak harus dipenggal lahirnya. Inilah cara Quran menyampaikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Ada orang yang sadarnya hanya sekedar diberikan nasihat sudah sampai hatinya. Tetapi ada manusia, ada golongan, ada kekuatan di muka bumi ini yang tidak berhenti dari kezalimannya kecuali dengan kekuatan. Saya kasih contoh sederhana saja, Bapak Ibu saya. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Belanda itu meninggalkan Indonesia karena mendengarkan ceramah yang lembut menembus hatinya, atau karena perang Bapak Ibu? Karena jihadnya para ulama kita, atau karena nasihat yang lembut? Orang seperti Belanda yang membunuh masyarakat kita, orang tua kita, menguras kekayaan kita, tidak cukup dinasihati dengan bahasa yang lembut. Labunda minal jihad, ulama kita, pahlawan kita berjuang di Indonesia ini, baru mereka meninggalkan Indonesia. Jadi jangan sampai ketika kita belajar Quran dan belajar Sunnah hanya mencari ayat-ayat hadis-hadis yang sesuai dengan seleranya. Sebagian orang yang seleranya toleransi mencari ayat hadis yang berkaitan dengan toleransi, gak mau mengambil ayat-ayat tentang jihad dengan ketegasan, takut dikatakan haluan keras. Sebaliknya, sebagian orang yang maunya jihad perang terus, maunya ayat-ayat jihad, ayat-ayat yang berbicara tentang kelembutan, kesantunan. Ah, itu mubalik sayur, ayam sayur. Lah, terus kalian, Islam agama toleransi, Islam agama memaafkan, Islam agama yang santun, tapi Islam agama yang tegas, jihad. Sehingga dengan demikian terus kalian, seluruh umat manusia di dunia ini semuanya membutuhkan Al-Quran, apapun karakternya. Karena Al-Quran memiliki solusi yang begitu banyak, karena datangnya dari Allah, dan Allah yang paling tahu tentang sifat-sifat manusia, Allah yang paling tahu tentang karakter manusia dan bagaimana cara memperbaiki umat manusia. Oleh karena itu, hai saudaraku, kaum muslimin, jangan mengimpor aturan dari luar. Datangkanlah aturan dari Allah yang pasti benar, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan ajaran kepada kita. Saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dua ayat ini memperbarui dan membawa pencerahan dalam kehidupan kita, dalam beragama dan juga dalam bangsa dan negara, sehingga kita benar dalam menyikapi dan sekaligus memberikan solusi, dan juga di dalam memberikan kewaspadaan agar itu semuanya tidak terjadi hal-hal yang menggelisahkan umat manusia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak.